Yang pertama adalah sistem politik. Apa yang harus kita rubah? Dalam makalah saya sudah tunjukkan. Kalau kita ingin merubah sistem, maka yang menjadi kata kunci itu adalah asas dari yang melahirkan sistem itu. Itu menurut pendirinya Hizbut Tahrir, Mbah Saqiyuddin An-Nahbani itu. Dalam tulisan saya sudah saya sebutkan, kalau ingin merubah sebuah sistem atau ingin menilai sebuah itu benar atau salah, maka yang kita pegang pertama adalah asasnya. Asasnya ini benar apa salah? Karena seluruh sistem sesungguhnya dibangun dari sebuah asas tertentu. Maka kalau kita mau menyederhanakan, kita nilai asasnya. Kalau memang asasnya salah, maka seluruh sistem yang dihasilkan adalah salah. Asumsinya begitu. Kalau asasnya benar, maka seluruh sistem yang dihasilkan adalah benar. Itu yang pertama. Maka kemudian cara menilai yang kedua, kalau asas kita masih enggak sepakat, debatnya enggak habis-habis, Pak Taqiyuddin juga memberikan usulan, nilai juga sistemnya. Sebuah asas yang salah pasti akan melahirkan sistem yang salah, dan sistem yang salah itu mudah dideteksi. Bisa kita rasakan, dan akibatnya pun sudah kita rasakan. Oleh karena itu, memasuki pada dua sistem, politik dan ekonomi, kita lihat mulai dari asasnya, termasuk kepada sistemnya. Nah, kalau kita masuk kepada sistem politik, penilaian kami amat disayangkan, politik di Indonesia masih berjalan berasaskan kepada demokrasi. Berlandaskan kepada demokrasi. Demokrasi dalam arti, ingat ini perdebatan demokrasi mesti enggak selesai-selesai. Saya mengikuti pendapatnya Presiden Amerika saja, bukan Presiden Indonesia. Yaitu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Berarti kedaulatan dan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Maka menurut penilaian kami, kalau memang kedaulatan itu di tangan rakyat, ini adalah kesalahan yang paling fundamental menurut pandangan Islam. Karena kedaulatan itu berarti kita sudah mempercayakan untuk mentaati apa-apa yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu mengikuti kehendak rakyat. Dan menurut kacamata Islam, ini bertentangan dengan akidah Islam. Karena Islam sejak kita membaca dua kalimat syahadat, kita sudah diperintahkan untuk hanya taat kepada Allah semata. Dan hak pembuat hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang saya sebutkan, innil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hak membuat hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dari segi asas. Kemudian dari segi sistem, saya katakan kalau sistemnya salah pasti akan melahirkan sebuah komunitas yang salah juga. Demokrasi, kalau menyerahkan hukum itu di tangan rakyat, kita tahu manusia kalau diberi kewenangan membuat hukum, itu pasti akan rawan penyelewengan. Karena manusia kalau diberi kesempatan membuat hukum, pasti akan dipengaruhi kepentingannya sendiri. Ingat, kalau DPR itu suruh ngurus rakyat, itu gak selesai-selesai. Apakah BBM dinaikkan atau diturunkan, gak selesai-selesai, yang ujungnya akhirnya dinaikkan. Tapi kalau DPR suruh membahas gajinya sendiri, semalam selesai, naik 400%. Kenapa? Itu pasti dipengaruhi oleh kepentingan sendiri, kelompoknya sendiri, dan hasilnya pasti akan menimbulkan konflik. Konflik antar manusia, karena keterbatasan manusia, relativitas manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menghendaki dalam urusan membuat hukum, hanya merujuk kepada syariat saja. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, berbicara politik Islam itu, kalau saya sederhanakan, ternyata menurut Syekh Taqiyuddin An-Nahbani memberikan satu pemikiran yang sangat cemerlang. Politik Islam itu memisahkan dengan jelas antara kedaulatan dengan kekuasaan. Menurut pandangan Hizbut Tahrir, kedaulatan itu di tangan syara, tetapi kekuasaan di tangan umat atau di tangan rakyat. Menurut penilaian kami, reformasi yang telah dilakukan di negeri ini sebenarnya yang diperbaiki itu baru sekedar sistem kekuasaan. Sehingga pemilihan bisa langsung pada rakyat dan itu insya Allah tidak terlalu berbeda dengan Islam. Tetapi yang paling prinsip sebenarnya menurut pandangan Islam adalah kedaulatan. Hukum itu harus bersumber kepada siapa. Dan dalam Islam tegas kedaulatan di tangan syara, sedangkan kekuasaan di tangan rakyat. Itu yang paling penting, dan saya akan menyampaikan yang penting-penting saja. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menuju kepada sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ekonomi Islam tentu saja sangat berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme, bagaimana Mas Munarman tadi banyak menyinggung. Prinsip yang paling mendasar di di dalam pandangan ekonomi Islam, ketika kita harus mengatur ekonomi ini, yang pertama harus dijawab dari segi asasnya adalah pandangan terhadap seluruh harta kekayaan yang ada di negeri ini sebenarnya milik siapa. Kalau ini tidak terjawab, maka harta itu akan menjadi perebutan. Dan Indonesia tadi sudah dikatakan seperti piring nasi yang menjadi ajang perebutan serigala-serigala yang sangat ganas. Maka Islam menjawab dengan tegas bahwa seluruh harta tidak hanya di Indonesia, tetapi seluruh alam ini sebenarnya adalah milik Allah. Dan kemudian Allah telah memberikan istikhlaf, tadi disebut-sebut oleh Pak Amin Rais, kepada manusia. Istikhlaf itu adalah memberikan kekuasaan, tetapi bukan kepemilikan hakiki. Kalau istikhlaf itu hanyalah penyerahan kekuasaan, maka setiap pemanfaatan kepemilikan harus minta izin kepada pemilik hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah pilar-pilar ekonomi Islam terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kepemilikan, maka kita harus berbicara. Kalau kita ingin memiliki sesuatu, izin dulu sama pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh atau tidak. Kemudian pilar yang kedua adalah pemanfaatan kepemilikan, dan pilar ketiga itu adalah distribusi harta kekayaan di tengah-tengah manusia. Nah, saya menyoroti, karena waktunya sangat pendek, dalam aspek kepemilikan, Islam sangat tegas. Kepemilikan itu tidak dibiarkan bebas, sehingga rakyat itu bisa seenaknya, sebagaimana pasar bebas, juga tidak dikuasai oleh negara sepenuhnya, sebagaimana sistem komando di dalam sosialisme. Di dalam Islam, kepemilikan itu dibagi menjadi tiga, kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Nah, tadi yang disebut banyak tadi, masalah tambang, hutan, dan lain sebagainya, dalam pandangan Islam itu adalah kepemilikan umum, tugas negara hanya mengelola, dan harus dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat. Nah, oleh karena itu, kalau kita bisa melakukan perubahan yang sistemik, baik dari segi politik maupun ekonomi, maka yang terakhir adalah terus bagaimana kita melakukan perubahan itu. Maka di dalam tulisan saya, kita juga diberikan dua pilihan, apakah perubahan itu dari dalam sistem atau dari luar sistem. Maka jawabnya sederhana, kalau kita sepakat perubahan harus sistemik, maka menurut hemat kami perubahan itu lebih baik dari luar sistem. Kalau kita masuk sistem, itu namanya memperkuat sistem yang salah. Nah, bagaimana kita merubah sistem dari luar? Maka rujukan kita adalah kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus melakukan perubahan sosial. Maka tugas yang dulu pernah dilakukan oleh Rasul, yang pertama kita harus mencerdaskan rakyat dulu. Kalau rakyat tidak cerdas, maka tugas kita adalah mengajak rakyat untuk melakukan perubahan. Dan insya Allah rakyat kalau mendukung kita mengarah kepada perubahan Islam, dalam waktu yang tidak lama lagi syariat Islam akan tegak di Indonesia dan akan menjadi khilafah Islam di Indonesia. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, bagaimana keberanian kita saat ini yang perlu dipertanyakan. Keberanian kita saat ini untuk memulai, tidak hanya selalu berbicara. Saya rasa kalau kita berbicara sangat pintar-pintar semua. Ya. Jadi bagaimana kita mulai sistem ekonomi Islam yang betul? Ini marilah, saya minta Hizbut Tahrir bisa mensponsori atau memulai saat ini. Ya. Yang kedua, lebih cepat lagi apabila pemimpin-pemimpin kita dari berbagai golongan Islam, khususnya dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Hizbut Tahrir, kemudian dari Syarikat Islam, ini bisa menyatukan, bisa bersatu. Kalau ini belum bisa bersatu, saya yakin bagaimana. Agenda ini seharusnya keliling. Jadi Pak Amin Rais minta waktunya setiap bulan keliling berceramah seperti ini bersama Ibu Tahrir di seluruh Indonesia. Jadi hari ini nanti panitia siapkan apa namanya, untuk mereka semuanya harus urunan. Ya, ini semua yang hadir ada 1.000, berarti ada uang 1.000.000 untuk mengadakan di Solo. Solo nanti urunan lagi ada 1 juta adakan di Medan. Seluruh Indonesia. Nah, nanti Pak Amin Rais keliling seluruh Indonesia dengan Hizbut Tahrir Indonesia, dengan pesantren masyarakat Indonesia. Ya, jadi masyarakat Indonesia itu jadi santri semua. Itu saja pesan saya. Tolong dicatat baik-baik. Nanti panitia siapkan apa namanya kotak-kotak aqua tadi suruh keliling. Yang tidak infak berarti pelit, ya. Yang tidak infak pelit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya mencermati dari pemerintahan yang terdahulu, presiden yang sudah-sudah, itu satu pun tidak ada yang komit terhadap Islam. Oleh karena itu, bagaimana tindakan Pak, ini himbauan pada Pak Amin, untuk pemilu yang akan datang. Bo iya jago lagi begitu. Tapi dengan catatan Pak Amin, kalau bisa itu PAN asasnya diganti Islam. Sebab selama ini yang memilih PAN juga hampir 100% umat Islam. Jadi kalau asasnya nasional, seolah-olah kita dibohongi. Terima kasih. Kemudian khususnya kepada Ibu Tahrir yang sekarang pesertanya menggebu-gebu, dan saya cermati juga dari tahun ke tahun begitu semarak perkembangannya. Tapi saya sedikit menyayangkan kalau tadi pembicara yang kedua mengatakan bahwa perubahan sistemik itu sangat perlu, sangat penting. Nah, Hizbut Tahrir saya tahu memang prinsipnya adalah khilafah. Namun kalau kita mengingat bangsa Indonesia itu kan bagian dunia yang kecil, itu saja kondisinya sangat marut-marut. Kalau Hizbut Tahrir di luar sistem, sementara kondisi bangsa sudah semacam ini, kapan bisa merubah bangsa ini? Saya yakin nanti apabila Pak Amin betul-betul lebih singkat, bisa, Bu. Ya, terima kasih, bisa jadi presiden. Saya yakin Pak Amin bisa merubah bangsa ini yang mendukung Hizbut Tahrir. Jadi Hizbut Tahrir jadikan partai Hizbut Tahrir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi dan apa-apa itu saya kurang tahu. Kemudian yang kedua, perubahan diawali dari perubahan yang sistematik dan perubahan diawali dari pencerdasan kehidupan bangsa. Kemudian bagaimana jika pencerdasan bangsa itu akan hilang ketika ada potongan-potongan anggaran pendidikan dan APBN itu sendiri. Nah, ini bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Santo dari mahasiswa STI Hampura. Saya pertanyaannya, setelah negara Indonesia ini ditegakkan syariat Islamnya, mungkin akan mengalami perubahan yang besar. Di antaranya akan diwujudkan oleh negara. Tapi ada di tanah Indonesia. Sedangkan hasil Freeport itu sendiri bisa untuk menghidupi masyarakat Indonesia seluruhnya. Apakah pemerintah Indonesia dengan syariat Islamnya akan mengambil Freeport itu sendiri? Itu ada kendalanya, yaitu pada hukum internasional. Dan bila melanggarnya, maka Indonesia akan dikucilkan, bahkan bisa diperangi dengan secara fisik. Pertanyaannya, apa solusi pemerintah Indonesia Islam itu sendiri? Apakah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita akan tetap menjadi pengecut dan selalu jadi bawahan negara Yahudi atau kapitalis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Monggo untuk para tanggapannya. Jadi dari Mas Hasanuddin ada pertanyaan penting. Kita sudah ngomong, kita sudah seminar, diskusi dan lain-lain. Cuma kapan kita mulai? Itu memang starting point-nya itu dari mana? Dan pada saat mana kita mulai itu bisa kontroversial. Tetapi yang jelas innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap gerak langkah manusia tergantung kepada niatnya. Jadi awal step pertama, langkah pertama yang kita kerjakan itu adalah membenarkan niat kita dulu. Kalau niatnya sudah benar, nanti masalah pendekatan politik, ekonomi, jihad dan lain-lain itu menyusul. Nah, buat saya Hizbut Tahrir itu sudah menunjukkan jalan, niatnya sudah betul, insya Allah. Nah, tinggal bagaimana itu nanti dirembuk oleh zu'ama, oleh ru'asa, oleh ulama, oleh tokoh-tokoh yang tadi dikatakan oleh teman-teman tadi, itu nanti ada step berikutnya. Tapi niat yang betul, niat yang mantap mencari mardhatillah itu pun perlu waktu untuk menggalang apa kesamaan visi itu. Saudaraku, saya betul-betul bahagia pada pagi hari ini. Mungkin yang seumur saya di sini cuma dua orang saja, tiga orang barangkali. Saya, Pak Ahmad, ya mungkin beliau yang pakai baju biru. Yang lainnya kepala 2, 3, 4, 5. Yang kepala 6 cuma kita berdua Pak, atau bertiga. Ya. Tetapi melihat pemaparan Mas Munanmar tadi, ya, itu sudah lebih pintar dari saya itu. Ya. Betul itu sudah paham sekali masalah. Ya. Kemudian Pak Insinyur Dwi tadi itu juga sudah mudeng-deng, ya. Sudah mudeng sekali itu. Ya. Nah, jadi mengapa saya bahagia? Ya. Artinya saya yang lebih senior sudah asar ini itu menyaksikan yang fajar menyingsing masih lebih banyak dan mungkin lebih berani lagi. Ya. Jadi insya Allah istamiru, jalan terus. Ya. Nanti Allah yang akan mengatur. Kemudian masalah pemimpin Islam harus bersatu itu memang sudah harus. Cuma tadi adik kita tadi Mbak Yeni tadi, kalau mengharapkan Muhammadiyah bubar, NU bubar, Hizbut bubar, P3 bubar, Dewan bubar, HMI bubar, itu saya kira bukan itu caranya. Jadi namanya bersatu itu menyamakan visi, menyamakan cita-cita, menyampaikan langkah, sehingga kalau bisa UII, Umat Islam Indonesia, itu memainkan sebuah orkestra yang bagus. Ya. Jadi orkestra yang bagus itu ada yang memegang biola, ada yang memegang cello, ada yang memegang gitar melodi, ada yang memegang piano, ada yang megang icik-icik paling mudah itu, ya gini-gini ya. Nah itu yang saya harapkan, itulah kekuatan masing-masing umat, itu kalau digabungkan menjadi orkes UII yang indah dan sangat kuat. Ya. Sekaligus saya menjawab, jangan sekali-kali di antara kita itu kejangkitan penyakit setan, yaitu ana khairum minhu, khalaqtani minar wal khalaqtahu min tin. Jadi penyakit bahwa kita merasa lebih bagus dari kelompok yang lain itu penyakit iblis. Ketika iblis disuruh menyembah Adam, dia enggak mau. Bagaimana mungkin saya menyembah Adam? Ya Tuhanku, engkau buat diriku dari api, engkau buat Adam dari lempung tanah liat. Jadi saya lebih bagus dari dia. Nah karena itu saudara, saya mohon kita ini saling isi mengisi, saling komplementer. Mana-mana yang kurang dari kolega kita, ikhwan kita tutup. Mana-mana yang kurang dari kita ditutup oleh teman kita itu. Saya kira itu lebih bagus daripada Muhammadiyah bubar, NU bubar, semua bubar. Wah nanti yang keplok sekali tentu adalah orang-orang non-muslim yang suka kita bubar semua. Ya. Nah kemudian dari Mas Puji Hartono, harapan. Nah, saya pernah ditanya saudara, Pak Amin, kalau Pak Amin jadi presiden, apa langkah Anda? Saya mengatakan, saya ingat waktu Pak Hamka ditanya salah seorang anggota pengajian, Pak Hamka, kalau orang Islam sampai di bulan, kalau sholat menghadap kemana kiblatnya? Lantas Pak Hamka mengatakan, tolong deh upayakan betul, orang Islam betul-betul sampai di bulan, nanti berkah kiblat sholat akan saya kasih tahu. Nah, jadi jadikan dulu saya presiden, nanti saya kasih tahu apa langkah saya itu. Ya, ini saya hanya bergurau ya. Karena saya ikut pilpres itu luar biasa tidak mudah. Ya. Memilih lurah Indonesia ternyata harus punya uang 1T. Ya. Untuk membayar iklan televisi itu 400 miliar. Ya. Bersama kita bisa terus saja. Ya. Ya. Kemudian sajadah panjang terbentang, wah segala macam lah. Ya akhirnya ya itu gitu. Ya. Sementara iklan saya cuma 1/100 sajadah panjang ya. Tentu yang milih saya cuma 15%, ya. Itu pun sudah alhamdulillah. Jadi harapan itu Allahumma malikal mulki. Ya. Kalau Anda tanya saya kecenderungannya itu tidak, ya. Karena masih ada yang lebih muda, lebih cerdas dan lebih mumpuni. Ya. Saya sudah dikenang sebagai tokoh reformasi sudah alhamdulillah ya. Sudah itu nanti giliran yang muda-muda yang akan tampil. Kemudian Bu Khalil. Apakah Pak Amin akan jago lagi? Ya tadi sudah saya jawab ya. Karena tadi ini Mas Munarman itu berani sekali, lebih berani dari saya. Kalau saya seperti Anda itu menjadi presiden, itu uphill, naik gunung yang terjal. Tetapi kalau saya menjadi boneka Yengki ya, atau si boneka Yengki, tapi jangan disingkat loh ya. Kalau jadi si boneka Yengki itu mudah ya. Karena akan ditolong dengan super power itu ya. Software-nya segala macam, image-nya diperbaiki dan lain-lain. Dan karena itu tidak mudah. Tetapi Bu Khalil, ini persoalan kita semua. Jadi saudara-saudara, sesungguhnya reformasi dulu itu pernah menghadirkan kelebatan ya, 2 tahun umat Islam ini diberi amanah. Bayangkan presidennya Gus Dur itu mantan ketua PBNU, ketua MPR-nya Amin Rais itu mantan ketua PP Muhammadiyah, ketua DPR-nya Akbar Tanjung mantan ketua PB HMI. Dulu kalau saya agak sedikit ngotak-atik itu wapresnya bukan Ibu Megawati gitu. Tapi kan kita juga harus ingat ya, tidak boleh kita pemenang nomor 1 tidak dikasih jabatan. Tapi Mbak Megawati jadi wapres. Kesempatan emas ini cuma berjalan 2 tahun lebih sedikit, kemudian buyar lagi. Jadi kesimpulannya, adik-adik Tahid Barat yang saya hormati, kesimpulannya belajarlah dari masa yang pernah sebentar itu. Jadi pernah ada terjadi. Dulu pernah Pak Nasir Perdana Menteri, Pak Sukiman Prasadjono Perdana Menteri, Burhanuddin Harap Perdana Menteri. Jadi umat Islam pernah jadi elit nasional, jadi penguasa negeri ini. Reformasi bergulir, kita pernah sebentar. Tapi karena yang kita lawan ini lebih kuat, lebih canggih, dan kita masih hijau pengalaman barangkali. Kemudian ya Bu Khalil, itu lepas. Tetapi wala tayasumi rahilah innahu la yasmuna illa qaumul kafirun. Masih ada harapan, kita berkhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Mas Susanto ya. Mas Susanto ini membidik seperti Freeport dan lain-lain. Ya saudara, kalau Anda tadi mencermati pidatonya Mas Rosyid Supriyadi, Pak Insinyur Dwi dan Mas Munanmar ini ditambah apa penampilan saya tadi sebentar, itu memang kita sudah di brainwash ya. Saya mau beri sadar ya. Jadi salah satu pimpinan nasional waktu ada gerakan untuk meminta renegosiasi kontrak karya Freeport-McMoRan, yaitu pertambangan emas terbesar, dua nomor dua, saya koreksi, terbesar di muka bumi ini, tetapi pimpinan nasional mengatakan kita jangan mengutak-atik kontrak yang sudah ditandatangani, itu suci, harus kita taati. Itu demikian bodoh dan tololnya kita ini. Ya. Saudara-saudara, Pak Hugo Chavez ketika mengambil alih pemerintahan di Venezuela, itu kocek nasional itu tipis sekali. Ya. Tapi dengan diambil alih Hugo Chavez, itu sekarang koceknya menjadi gemuk dan kaum duafa bisa ditingkatkan sejahteraannya. Itu yang agak lama. Yang baru tahun-tahun ini, tahun lalu maaf, tahun 2006, itu di Bolivia. Bolivia cuma 5 juta penduduk. Presidennya Evo Morales masih muda belia. Ketika dia mengatakan seluruh korporasi asing pertambangan itu diundang ke ibu kota. Disuruh milih dua. Wahai Exxon Mobil, Petrobras, kemudian dan segala macam lah, Repsol dan lain-lain, pendek kata korporasi minyak, gas dan lain-lain, itu datang disuruh milih dua pilihan. Kamu tunduk taat sama perjanjian kontrak baru yang kami buat, atau kami pulang, kami nasionalisasi. Kemudian dia dihardik, ditakut-takuti, Evo Morales, kalau kamu saya berani mengganti kontrak karya sehingga menguntungkan bangsamu, kami akan tinggalkan Bolivia dan tidak ada investor yang akan datang ke negerimu. Ternyata itu hanya gombal, mbal. Ya. Evo Morales membuat deadline tengah waktu, saya kasih waktu 180 hari, 6 bulan. Maka pada hari ke-179, sehari sebelum tenggat waktu, semua data mengatakan Evo Morales, kami taat sama pemerintah yang baru, kami mau negosiasi ulang. Luar biasa. Dan sekarang, saudara-saudara sekalian, tahun 2006 ini Bolivia mendapat uang cash 4 miliar dolar. Kemudian setelah itu akan mendapatkan uang 20 miliar dolar per tahun. Nah bayangkan, 1/20 penduduk Indonesia per tahunnya nanti dapat 20 miliar. Itu betul-betul bisa keceh uang, jadi makmur sejahtera. Mengapa? Karena pemimpinnya itu berani, punya syajaah, punya prinsip, dan ternyata itu buta-buta dari Amerika, Eropa itu ternyata takut. Nah sekarang ini mungkin kita sama-sama buta, jadi sama-sama takut ya. Jadi saya tidak tahu mengapa kita belum apa-apa sudah hilang keberanian itu. Saudara, saya buat catatan sedikit untuk Mas Dwi tadi, sangat bagus itu. Cuma sesungguhnya seorang presiden itu tidak menjalankan peraturan atau sistem, tidak. Justru kalau presiden zaman Pak Harto dulu itu dipilih MPR, dia menjadi mandataris MPR. MPR membuat GPHN, toh Harto ini GPHN-nya, garis-garis besar haluan negara. Kamu kerjakan ini, buku pinter ini. Itu dulu. Presiden sekarang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga dia membuat GPHN, dia membuat peraturan, dia membuat undang-undang, dia membuat apa saja. Nah kalau sudah dipilih tidak berani, ya ngapain? Ngapain dipilih? Ya. Jadi salah Anda yang memilih. Ya, jadi ya begitulah. Jadi Mas Dwi, saya kira sistem yang baru itu adalah bahwa presiden itu mendapat mandat langsung dari rakyat, tidak usah menaruh GBHN, dia punya pemenang penuh untuk merubah negeri yang kita cinta ini. Nah kemudian terakhir, saudara-saudara, jadi yang penting tadi ada dari Mas Santo tadi, Pak Amin gimana kalau tiap bulan dikelilingkan? itu tergantung waktu. Ya. Gak usah saya dibayar, gak usah urunan, ya. Saya masih bisa bayar sendiri. Ya. Jadi apa? Insya Allah, ya. Insya Allah pensiunan saya dari MPR itu 5 kali pensiunan guru besar UGM. Ya. Jadi apa? Jadi saya bisa kemana-mana. Ya. Dan saya tidak pernah korupsi. Insya Allah, alhamdulillah. Ya. Jadi saudara, saya kira saya bilang I love you itu I love you betul-betul. Ya. Cuma kalau di Taman Mini, maaf di mana? Di Taman Islam Marzuki itu ada seorang seniman pengamen, Mbah Surip. Ya. Dia kalau sudah ceramah itu mengakhiri ceramahnya dengan kata-kata I love you full. Jadi bukan I very much, I love you full. Nah, saya mengikuti Mbah Surip, saya mengatakan I love you full all. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Ya, sebetulnya ini prinsip pertanyaannya semua sama. Jadi kalau saya ibaratkan soal syariat Islam ini, syariat Islam ini kan dalam sebuah sistem kenegaraan itu disebut dengan konstitusi. Nah, kita ini sekarang ada konstitusi tapi enggak punya institusinya. Institusinya enggak punya. Jadi ibarat keris tanpa sarung jadinya. Jadi bisa dipakai siapa aja. Ya, dipakai oleh siapa aja dan disalahgunakan akhirnya. Dan sepotong-sepotong. Dan itu yang akhirnya membuat citra, image dan selalu menimbulkan perpecahan di kalangan umat sebetulnya. Tapi kalau konstitusi ini diberi sarung yang namanya institusi, tentu saja institusinya kalau syariat Islam itu gak cocok dia, gak nyambung dengan yang disebut dengan negara republik atau kerajaan atau kesultanan atau negara yang berdasarkan sistem etnik tertentu, bangsa itu gak cocok dia konstitusi yang namanya syariat Islam ini. Konstitusi syariat Islam ini hanya cocok dia kalau sistem negaranya khilafah. Kalau ada daulah Islamiyah. Jadi dia gak akan masuk dengan sistem negara yang dibentuk oleh nasionalisme kebangsaan yang dihembus-hembuskan oleh kalangan barat itu. Pasti gak masuk. Pasti salah-salah itu nanti. Ibarat orang salah makan obat itu nanti. Dia tuh keberatan bebannya. Sarungnya itu kekecilan kalau keris itu. Kerisnya besar, penampungnya itu sarung itu enggak muat kebesaran. Akhirnya sarungnya robek dan buyar. Jadi selalu akan begitu. Nah, karena itu sarung yang klop itu, institusi yang klop untuk berkonstitusi yang namanya syariat Islam yaitu khilafah. Enggak ada institusi lain. Dan itu sudah pernah terjadi dan itu sudah pernah dibuktikan dan itu sebagai sebuah fakta. Nah, kalau soal dari mana memulai, kapan memulai, tadi sudah dijawab oleh Pak Amin. Tetapi menurut saya dengan banyaknya forum yang begini, itu saya berharap dan saya optimis ini merupakan cikal bakal dari dimulainya sesuatu pekerjaan besar itu. Karena enggak mungkin tanpa ada apa? Kesamaan visi yang disebut Pak Amin tadi, kesamaan pemikiran tiba-tiba bisa berdiri sendiri. Yang namanya khilafah itu bukan dihadiahkan dalam pengertian janji Allah pasti akan terjadi, gak pernah bohong seperti kata Pak Amin. Tetapi itu mesti diperjuangkan. Gak mungkin kita duduk-duduk saja kemudian tiba-tiba berdiri khilafah, itu gak mungkin. Itu perlu perjuangan. Nah, dalam perjuangan itu tentu saja cobaannya banyak dan itu sudah dibuktikan. Dan kaum non-muslim, terutama kekuatan yang namanya Zionisme Internasional, itu memang tugasnya memecah belah. Memang tugasnya memecah belah. Bahkan dia memecah belah itu dengan menggunakan atau labelnya sendiri itu pakai label Islam sendiri. Jadi dibentuklah kelompok-kelompok yang menggunakan nama Islam, kemudian menghancurkan dan menolak syariat Islam itu sendiri. Itu metode kerjanya. 80 tahun yang lalu saya kembali katakan, Henry Ford itu di Amerika Serikat itu kejadiannya seperti di Indonesia sekarang. Jadi ada kelompok-kelompok yang masih berpegang teguh pada nilai-nilai Anglo-Saxon, ini menurut Henry Ford ya, nilai-nilai Anglo-Saxon, nilai-nilai kekristenan itu dikampanyekan, dipropagandakan bahwa itu sektarianisme, bahwa itu intoleransi, bahwa itu tidak menghargai keberagaman, bahwa itu apa konservatisme. Sama seperti Indonesia yang sekarang, ketika ada suara untuk mengembalikan sistem Islam, ada kelompok, ada umat Islam yang ingin menyuarakan kembali kepada nilai-nilai Islam, kepada sebuah sistem Islam, maka disebut bahwa itu sektarianisme, kelompok yang eksklusif, kelompok yang konservatif, kelompok yang radikal, dan isu bahkan sampai ke terorisme. Jadi memang musuh-musuh Islam itu bahkan sangat luar biasa. Kalau kita ikuti perkembangan, bahkan tadi disinggung oleh Mas Susanto tadi, bahkan mereka menggunakan kekuatan senjata. Afghanistan, Irak sudah menjadi fakta. Ini yang baru seminggu terakhir ini, Somalia, di mana ketika Mogadishu dikuasai oleh umat Islam, oleh milisi Islam, dan menerapkan syariat Islam, berhasil menenangkan situasi, tetapi kemudian diserbulah oleh pasukan-pasukan dari luar. Itu pasti akan digunakan. Peperangan itu pasti akan digunakan. Senjata itu pasti akan digunakan. Ya. Jadi kalau soal itu sudah bahkan sudah diramalkan. Akan ada perang dunia ketiga itu sudah diramalkan. Jadi menurut saya, sekali lagi, dengan contoh tadi yang disebutkan, kalau kita hanya, contohnya Lapindo lah ya. Lapindo itu kan karena tidak bisa sumber lumpurnya dihentikan, akhirnya kan orang menangani masalah-masalah sampingannya, masalah apa pengganti kerugian, masalah sertifikat tanah. Jadi makin banyak timbul masalah. Sementara lumpurnya terus apa keluar. Nah begitu juga dengan sistem ekonomi riba yang namanya kapitalisme itu, dia terus keluar karena kita tidak pernah menghentikan kapitalisme itu sendiri. Kita tidak pernah mencoba menyumbat perkembangan kapitalisme. Kita tidak pernah langsung masuk ke sistem politik yang sekuler. Jadi menurut saya, kalau kita semua memiliki pemikiran yang sama, soal startnya kapan itu soal waktu saja. Tapi kita harus memiliki pemikiran yang sama bahwa sumber masalahnya ada di dua hal tadi, sistem politik yang sekuler dan sistem ekonomi kapitalisme, dan itu harus ditinggalkan. Saya pikir begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mulai dari belakang, dari pertanyaan paling belakang. Kalau syariah ditegakkan di Indonesia, kira-kira Freeport mau diambil atau tidak? Kemudian kalau diambil, kira-kira konsekuensinya bagaimana? Jawaban saya sekaligus ya mengomentari sedikit Pak Amin Rais tadi, karena saya mungkin kalau umurnya ya sebaya anaknya. Jadi di dalam Hizbut Tahrir itu memang agak kencang sedikit ya. Kita menuntut perubahan itu tidak hanya dari sisi sistem saja, tetapi sampai kepada asasnya. Sebagaimana ayat yang tadi disampaikan Pak Amin di awal tadi, An-Nur ayat 55. Jadi Allah berfirman, wa'adallahu allazina amanu minkum wa'amilu sholihat layastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladzina min qablihim. Jadi tuntutan Allah itu dua. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu sekalian dan beramal soleh. Jadi yang dituntut pertama itu adalah iman, dan yang kedua adalah amal soleh. Artinya amal soleh saja yang tidak dilandasi dengan iman itu tertolak. Sekarang pertanyaannya, kalau tadi Pak Amin sudah mengatakan Hugo Chavez atau Evo Morales berani mengambil alih aset-aset negara yang selama ini dikuasai oleh asing, kemudian kalau syariat Islam ditegakkan, kemudian juga akan mengambil alih PT Freeport, Newmont, ExxonMobil dan lain sebagainya, dari si amalnya ini kan sama-sama mengambil alih aset-aset negara yang dikuasai oleh asing. Pertanyaannya, apakah tindakan negara Islam dengan tindakan Hugo Chavez itu sama atau tidak? Dari segi tindakan sama, yang membedakan apa? Asas itu yang mendorong dia melakukan itu apa? Hugo Chavez kalau melakukan tindakan itu kira-kira yang mendorong apa? Demi kepentingan rakyatnya, demi melaksanakan keadilan dan sebagainya, insya Allah tidak ada pahalanya. Kenapa? Yang akan memberi pahala itu deminya tadi, demi rakyatnya, yang nanti minta pahala sama rakyatnya. Ini ekstrimnya begitu. Oleh karena itu di dalam Islam, menurut pandangan Ibnu Tahrir, tidak hanya kita menuntut tindakannya benar, tetapi asasnya juga benar. Kita mengambil alih itu dorongannya apa? Dorongannya iman, berarti kalau dorongannya iman itu perintah Allah dan Rasulnya. Kalau itu memang perintah Allah dan Rasulnya, dalilnya mana? Gampangnya kan begitu. Berarti tindakan presiden, tindakan kepala negara itu semata-mata karena itu perintah Allah dan Rasulnya, bukan karena apapun juga. Ini dari segi kemurnian akidah. Ini kan yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah juga, memberantas PBB itu dalam rangka memurnikan akidah. Jadi menurut kami memang masalah akidah ini juga harus kenteng. Oleh karena itu, konsekuensinya memang dua dataran ini kita akan main. Dan menurut hemat kami, yang disebut titik tolak perubahan itu dimulai dari perubahan asasnya. Insya Allah kalau nanti sistemnya kita masih berdebat, kita masih berbeda, mungkin apakah namanya khalifah atau amirul mukminin atau imam dan sebagainya, itu bisa kita debat, perdebatkan lah. Tetapi ukuran perubahan tetap menurut hemat kami itu harus dimulai dari asasnya, supaya tindakan-tindakan atau yang disebut amal-amal itu tidak hanya amal titik, tetapi amal soleh. Kenapa disebut soleh? Karena itu berlandasan kepada iman yang benar. Makanya disebut amal soleh. Tapi kalau hukum safes, amal titik gitu loh. Inilah yang membedakan, sehingga perubahan yang kita tuntut tetap perubahan yang sistemik. Makanya kalau diusulkan tadi, kenapa kok kita harus dimulai dari luar sistem? Ya kembalinya kepada menilai sistem itu. Ini mungkin barangkali berbeda-beda, tergantung kita menilai sistem itu benar atau salah, bagaimana yang saya katakan tadi. Itu kalau saya mau bicara lebih ekstrim, lebih kasarnya tadi, menilai sistem itu ibarat menilai rumah, apakah itu gereja atau masjid, gampangnya begitu. Kalau kita sudah nilai itu mas itu adalah gereja, terus apa yang kita lakukan? Apakah kita akan masuk gereja itu, kemudian kita perbaiki, kita otak-atik dan sebagainya, sehingga gerejanya menjadi bagus? Ataukah kita memang akan merubah gereja itu menjadi masjid? Kalau mau merubah menjadi masjid, caranya bagaimana dan seterusnya? Ini sebenarnya hanya ilustrasi sederhana, tetapi sebenarnya menurut saya kalau kita berdebat hanya sampai kepada di luar atau di dalam, ini menurut saya malah tidak produktif, malah kontraproduktif. Sebenarnya yang seharusnya difahami itu adalah metode perubahan itu sendiri. Karena sebenarnya kalau kita dikatakan kita di luar sistem, kayaknya kita juga enggak sepakat. Karena kita itu ingin merubah, sebenarnya kita ingin di mana-mana. Kalau perlu kita masuk DPR, masuk MPR, kita masuk lembaga apa saja. Kalau kita masuk kemana-mana, apakah kita disebut di luar sistem? Menurut saya wacana di dalam atau di luar ini kita hindarkan. Tetapi apa yang kita usulkan, perubahan itu seharusnya dimulai dari mana? Tadi saya sudah katakan, kalau Rasul dulu memulai perubahan itu dari proses pengkaderan. Dalam dakwah Syriah, Rasul di Mekah itu dulu dimulai dakwah diam-diam, tetapi membentuk struktur gerakan. Dan Ibnu Tahrir juga mengikuti itu. Dulu kita pernah melakukan dakwah di Indonesia diam-diam dulu, kita bentuk, tahu-tahu kan mak berdunduk gitu kan. Loh, tiba-tiba Ibnu Tahrir kok banyak sekali. Prosesnya di mana? Ini tidak diketahui, karena dulu memang ada proses diam-diam dalam rangka membentuk kerangka gerakan, membentuk banyak kader. Kemudian masuk masalah kedua, masuk tahap kedua, kita harus terjun ke masyarakat, kita melakukan proses pencerdasan masyarakat. Jadi kita sebenarnya sangat takut kalau sistem itu berubah tanpa dipahami oleh masyarakat. Menurut saya itu malah kontraproduktif. Bayangkan saja kita tiba-tiba menguasai DPR, kemudian kita usulkan supaya negara ini dirubah sistemnya menjadi Islam. Rakyat tidak paham. Maka begitu diumumkan, insya Allah seminggu kemudian akan ditumbangkan oleh rakyat itu sendiri. Oleh karena itu menurut kami, jangan tergesa-gesa kita merubah sistem sebelum rakyatnya paham secara mayoritas. Bahwa kita itu harus mendidik masyarakat, kita itu harus hidup di dalam Islam, kita hidup harus dengan sistem Islam dan sebagainya. Oleh karena tadi ada yang mengatakan kayaknya Ibnu Tahrir kok tidak pernah melakukan perbuatan apa-apa, tindakannya tidak pernah real, tidak pernah kongres, hanya seminar-seminar terus. Saya akan membalik, sebenarnya tindakan seperti saat ini, hari ini, tindakan kongres, ini tindakan real, ini proses pembinaan masyarakat, ini proses pencerdasan masyarakat. Dan menurut saya ini proses pendidikan politik yang benar-benar real daripada partai politik itu sendiri. Kalau yang dikejar hanya kursi saja gitu. Ini dalam tanda petik ya. Oleh karena itu justru tindakan yang dilakukan Hizbut Tahrir itu dari hari ke hari kita membina masyarakat, mendidik masyarakat, mencerdaskan masyarakat dengan politik Islam. Dan itu tindakan real dan masyarakat nanti tidak rasa, tahu-tahu menjadi cerdas, tahu-tahu menjadi paham. Ini dari mana? Proses pendidikan. Dan nanti tugas Hizbut Tahrir adalah memimpin masyarakat, menggerakkan masyarakat bersama elemen-elemen yang lain untuk meraih kekuasaan, menegakkan syariat Islam. Insya Allah itu. Lebih jongos, lebih pembantu, lebih rendah lagi. Karena mesti ingat saya dulu yang sing biayai umpamanya Amerika atau apa umpamanya. Biasanya bekerja mengajar di UIN Sunan Kalijaga. Yang pertama ini sebuah usulan untuk Hizbut Tahrir atau panitianya. Ada baiknya hasil acara ini dilaporkan aja ke pemerintah, lengkap dengan CD dan hard copy-nya. Sehingga dengan gitu paling tidak ada wacana ini di masyarakat dan mereka paham. Jangan-jangan kita bicara begini mereka tidak tahu, bahkan tidak merasa bahwa mereka itu melakukan sebuah kesalahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi Bang sering disampaikan oleh pembicara, memang ini nunggu waktu, iya. Tapi kapan sih pemerintah kita ini berani mengambil sikap bahwa Indonesia itu harus mandiri, harus tidak terlalu dijajah oleh asing. Harus, meskipun okelah kita akui kita punya hutang banyak gitu ya, tapi kan kita punya SDA yang banyak juga. Ya, baik. Jadi memang konsekuensi dari sebuah sistem politik sekuler yang multipartai tadi disebutkan itu memang akan menguntungkan siapa yang punya duit banyak. Tadi kan Pak Amin sudah menyebutkan bahwa untuk kampanye pemilihan presiden butuh uang 1 triliun ternyata, karena untuk biaya iklan saja 400 miliar. Jadi bisa dibayangkan memang kerusakan sebuah sistem politik yang diagung-agungkan sebagai sebuah sistem yang paling sempurna katanya, yang diperjuangkan oleh banyak orang, yang tiap hari muncul di koran, itu ternyata mengandung kecacatan sistemik ternyata kan. Ternyata hanya orang kaya, hanya orang yang punya duit yang bisa masuk ke sistem politik seperti itu. Nah karena itu memang menjadi kewajiban kita semua, karena memang kewajiban dari semua umat muslim untuk mengingatkan ya. Apalagi yang tadi sudah disebutkan bahwa kerusakan ini bukanlah kerusakan pada subsistem atau perilaku orang per orang, tetapi ini adalah sebuah kesalahan yang bersifat sistemik. Karena itu ibaratnya mobil, sebetulnya kalau kita ibaratkan mobil, mobil itu bukan cuma businya aja yang rusak sekarang ini, bukan cuma karburatornya yang kotor, tapi memang mobilnya harus diganti. Semua mobil itu dibuang, ganti mobil baru, memang mesti begitu. Dan gak bisa diperbaiki dengan cara yang memperbaiki satu persatu tadi, cuma ganti businya, ganti karburatornya, ganti shock breakernya, ganti setirnya, macam-macam. Mobilnya itu rewel karena mobilnya sudah begitu rusak sebetulnya. Karena memang kita diciptakan sistem yang sekarang ini memang dibuat untuk apa? Mengandung kerusakan yang sifatnya inherent, yang sistemik, yang melekat tadi. Jadi kalau kita apa? Masuk ke wilayah yang seperti itu, memang akan membuat kita disibukkan oleh urusan-urusan yang sebetulnya kita makin disesatkan. Nah kemudian soal pendidikan, ya menurut saya justru itu harus dibuat mekanisme pendidikan yang alternatif sifatnya. Jadi tidak lagi memang mengandalkan sekolah-sekolah yang sekarang ada, yang sebetulnya sudah tercemari, yang memang sudah didesain, yang sudah disetting untuk tadi, untuk menciptakan sekolah itu sebagai produsen buruh murah saja. Jadi memang harus ada pendidikan alternatif. Setahu saya yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir itu misalnya lewat melalui apa yang disebut dengan halaqoh. Itu kan mekanisme pendidikan sebetulnya. Jadi memang pendidikan, bahkan misalnya kalau kita ingat 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu, pesantren sekalipun itu tidak kebal dari sentuhan dari intervensi asing. Kita ingat misalnya bagaimana Josh Bush, Condoleezza Rice waktu itu akan mengupayakan, dan agenda pertemuan dengan SBY itu salah satunya adalah pendidikan agendanya itu. Dan itu adalah bantuan Amerika, termasuk sebetulnya mengubah kurikulum pendidikan di Indonesia. Jadi memang sudah, kerusakan itu memang sudah sedemikian parah. Nah karena itu memang harus dilakukan upaya-upaya yang di luar itu. Tadi saya sudah contohkan misalnya melalui apa yang disebut dengan halako kalau di Hizbut Tahrir. Nah kemudian soal hutang sebetulnya, ya Indonesia itu sejak Indonesia diakui oleh dunia internasional. Oleh dunia internasional itu bukan oleh Mesir atau oleh India ya, yang mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Oleh Mesir terutama, karena India belakangan baru mereka. Indonesia itu baru resmi diakui oleh negara-negara barat sebagai negara yang berdaulat dan merdeka itu tahun 49 kan, bukan tahun 45. Lewat perjanjian yang disebut dengan perjanjian konferensi meja bundar itu. Dan melalui perjanjian yang disebut dengan konferensi meja bundar itulah sebetulnya kenapa negara-negara barat mau mengakui Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka. Karena hutang-hutang yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang waku itu berjumlah 4 juta US dollar dialihkan bebannya untuk membayar kepada pemerintah Indonesia yang baru merdeka itu. Dan karena waktu itu Hatta setuju menerima hutang peralihan dari pemerintah penjajah, itu baik bisa dibayangkan kerusakan kita itu dari dulu ya. Menerima hutang yang bukan dibuat oleh kita, justru kita waktu itu dijajah, tapi kita menerima untuk membayar hutangnya, barulah dunia internasional mengakui. Dan Amerika mau memperjuangkan itu karena Amerika sudah tahu, waktu itu kan 3 pihak kita tahu, Australia, kemudian Amerika Serikat dan Belanda, waktu itu sebagai para pihaknya selain Indonesia dengan Belanda langsung, ada Amerika Serikat dan Australia waktu itu. Amerika Serikat mau mendukung itu juga karena dia sudah tahu bahwa di Jayapura, di Irian waktu itu ada tambang emas yang luar biasa besar. Itulah imbalannya sebetulnya. Tetapi itu tidak bisa berlangsung, dan karena itu juga sebetulnya kejadian-kejadian seputar tahun 60-an itu termasuk tumbangnya Soekarno ada peran dari Amerika Serikat, karena ternyata Freeport waktu itu belum jadi Freeport, waktu itu Irian Jaya itu belum bisa segera langsung beralih ke perusahaan Amerika. Jadi baru tahun 69 kan setelah Soekarno tumbang baru bisa berhasil dialihkan setelah jatuh ke tangan Soeharto. Nah jadi itulah semua apa yang dibalik kejadian-kejadian di Indonesia. Ini memang sekali lagi menurut saya suka atau tidak suka karena ini perintah. Jadi kita agak aneh sebetulnya ya melihat banyak orang. Dan ini sebetulnya cerminan dari ketidakmengertian orang. Bahwa kita lihat misalnya hasil polling dari berbagai lembaga survei ya. Lembaga survei yang ada di Indonesia. Sebetulnya bukan lembaga survei itu lembaga sulap ya. Lembaga sulap Indonesia yang namanya LSI itu lembaga sulap Indonesia. Karena apa? Karena memang dia mensurvei sesuatu, melakukan polling sesuatu, memang sudah tujuannya sudah ditentukan. Misalnya, saya punya pengalaman pribadi dulu itu, ketika waktu menjelang pemilihan presiden, waktu itu hasil survei menunjukkan SBY selalu ada di atas, memang pollingnya dibuat untuk menaikkan, wah SBY itu akan menang. Jadi supaya orang tergiring, wah SBY menang, SBY. Jadi setiap hari dicekokin dengan begitu. Karena apa saya tahu? Karena saya tidak sebut namanya, tetapi tokoh yang tiap hari nongol di TV pada waktu itu yang mengumumkan hasil survei itu menemui saya dan memang mengakui, bahkan minta saya pada waktu itu saya masih di YLBHI, minta saya untuk tidak melakukan kritik terhadap SBY dengan janji 10 juta tiap bulan. Bayangkan diam saja dikasih 10 juta. Bagaimana itu? Bayangkan. Jadi kalau saya katakan ini lembaga sulap, jadi bukan lembaga survei, tujuannya sudah ditentukan. Nah, jadi saya semakin geli dan lucu melihat ada hasil survei yang menyatakan bahwa umat Islam di Indonesia 57% menolak syariat Islam. Ya syariat Islam itu bukan untuk disurvei dan bukan untuk dipilih. Dia itu dilaksanakan, bukan untuk pilihan itu, dia dilaksanakan. Itu perintah, bukan pilihan untuk milih orang seperti di hasil voting itu. Jadi penerapan syariat Islam itu bukan tergantung dari orang setuju atau tidak setuju. banyak atau tidak banyak orang yang mendukung, itu perintah bagi umat Islam untuk dilaksanakan, bukan pilihan, kewajiban itu. Jadi ya aneh, ya. Jadi itu, tapi itu cerminan, menunjukkan cerminan bahwa kondisi elit Indonesia yang sudah dicuci otaknya, kaum-kaum terdidik yang sekolah S2 di luar negeri itu semua sebetulnya antek semua, direkrut memang untuk supaya Islam tidak bisa berdiri sebetulnya, supaya Islam selalu menjadi pihak yang dikuasai. Itu semua begitu cerita begitu. Jadi hasil-hasil survei tadi itu memang dibuat sengaja untuk mendiskreditkan, kemudian kaum terdidik ya yang tadi saya sebutkan, yang sekarang ini bahkan sudah direkrut bahkan sampai ke tingkat pesantren. Amerika itu setiap tahun memberangkatkan 600 orang dari berbagai kalangan, mulai dari wartawan ya, itu nama programnya, program visitor namanya, itu untuk mulai dari yang 40 hari sampai dengan yang 3 bulan sampai dengan yang 6 bulan program itu. Jadi mulai dari santri, wartawan, dosen, kemudian aktivis LSM maupun aktivis partai politik, DPR, birokrat, itu diberangkatkan setiap tahun. Jumlah total itu ada 600 orang. Kita bisa lihat, misalnya bisa baca laporan dari bahkan dari kedutaan besar Amerika yang ada di Indonesia, mereka mengaku sendiri memberangkatkan setiap tahun itu 600 orang. Nah, orang-orang inilah yang di Amerika dicuci otaknya sedemikian rupa, ketika pulang menganggap ya sistem Amerika yang paling baik, orang Amerika yang paling hebat. Karena itu mental dihancurkan menjadi mental pengemis tadi. Itu metodenya sebetulnya. Tiap tahun itu pasti ada. Dan apa yang mudah-mudahan yang di sini tidak pernah ditawarin itu ya, program-program itu, karena itu sebetulnya program cuci otak. Jadi itu setiap tahun dari kalangan pesantren juga bahkan dibiayai untuk berangkat di situ, wartawan apalagi. Jadi klop apa yang disuarakan oleh aktivis LSM, disambut oleh media massa, kemudian dari ada yang dari kalangan pesantren yang mau dicuci otaknya juga menyuarakan anti syariat Islam, menolak hukum-hukum Islam dan macam-macam. Akhirnya dikesankanlah bahwa ini yang tidak beradab, ini yang konservatif, ini yang apa namanya radikal, ini yang fundamentalis. Jadi stigma-stigma begitu itu memang selalu dilakukan dan itu memang menjadi sebuah tantangan. Nah, disitulah tantangannya sebetulnya, bagaimana kita melakukan upaya-upaya untuk melawan itu semua. Karena ternyata musuh kita itu luar biasa. Mulai dari tingkat yang paling global, yang kita tidak bisa melihat dengan mata kepala, sampai dengan yang bisa terlihat dengan mata kepala, yang bahkan bisa sehari-hari kita temui dengan berhadapan bertatap muka. Itu semua apa bekerja untuk menolak sebuah sistem Islam. Jadi begitu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.